kesempatan. Suasana yang sungguh menggoda, ku mintakan pada dirimu untuk bersamaku. Dan kau angguk pertanda setuju untuk lepaskan bersamaku hingga berlalu hasrat yang mengganggu. Dalam sisa semalam bersamamu, mencium perpisahan yang menyakitkan di antara kita. Dalam sisa semalam bersamamu, mencium dirimu penuh kemesraan. Oh, dalam sisa semalam di pelukmu, dan ada bahagia menutup cerita. Bahagia menutup